yang membuai hatiku, yang menghadirkan rindu di dada. Kau masih terasa tanganmu membelai mesra rambutku. Tiba-tiba ku terima suratmu. Ooh.